Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 29 November 2023, dibacakan oleh saya Ilham. Dua pengendara mobil Jazz terjaring razia di Aceh Tamiang, polisi temukan 10 bungkus sabu-sabu. 7 imigran Rohingya kabur dari bekas kantor imigrasi Lok Semawe. 5 kafilah berjaya pada cabang Fahmil Quran MTQ Aceh di Simelu, peserta putra dan putri ke semifinal. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, razia lalu lintas di depan Satlantas Polres Aceh Tamiang berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba pada Rabu pagi tadi. Penyelundupan ini dilakukan dua pria dengan mengendarai mobil Honda Jazz hitam bernomor polisi D1883SB. Petugas dari Satlantas Polres Aceh Tamiang mengatakan mobil ini melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Petugas yang dikerahkan ke lokasi awalnya hanya memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan saja. Pemeriksaan kemudian diarahkan terhadap barang bawaan. Dari pemeriksaan itu diketahui ada barang yang mencurigakan. Belakangan diketahui barang itu merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Disebutkan sabu-sabu tersebut sebanyak 10 bungkus. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Satlantas Polres Aceh Tamiang. Sejumlah polisi bersenjata api laras panjang terlihat telah disiagakan. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis yang tiba di lokasi langsung menemui kedua pelaku secara tertutup. Sederalun, 7 imigran Myanmar etnis Rohingya kabur dari bekas kantor imigrasi Lok Semawe, Gampung Ule Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Selasa kemarin. Informasi yang dihimpun, petugas baru mengetahui ada Rohingya yang kabur dari penampungan sekitar pukul 14 saat pendataan makan siang. Belum diketahui kemana tujuan mereka kabur, saat ini petugas masih melakukan pencarian. Perwakilan UNHCR Faisal Rahman mengatakan, dari 7 Rohingya yang kabur, 6 diantaranya yang mendarat di Aceh Timur dan satunya lagi yang mendarat di Sabang, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Diberitakan sebelumnya, total semua pengungsi Rohingya yang ditampung di eks kantor imigrasi sebanyak 514 orang. Mereka terdiri dari imigran Rohingya yang mendarat di Biren 256 orang, Aceh Timur 36 orang, dan yang mendarat di Sabang 222 orang. Sederalun, 5 kafilah berjaya pada cabang Fahmil Quran Musabakah Tilawatil Quran ke-36 Aceh di Simelu. Pasalnya, peserta dari 5 kafilah itu berhasil masuk ke semifinal pada kelompok putra dan putri. Koordinator Dewan Hakim MTQ ke-36 Aceh, Profesor Armiadi Musa MA mengatakan, dalam babak semifinal cabang Fahmil Quran yang digelar pada Rabu hari ini akan tampil 8 regu putra dan 8 grup putri. Mereka akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dan lolos ke final. Menurut Profesor Armiadi, kepastian 16 regu, yakni 8 putra dan 8 putri, lolos ke semifinal cabang Fahmil Quran diperoleh setelah mereka menang atas lawan-lawannya pada babak penyisihan yang berlangsung di gudang BPBD Semelu dalam 2 hari terakhir pada Senin dan Selasa kemarin. Sedangkan untuk cabang-cabang lain hingga saat ini masih melangsungkan babak penyisihan. Seperti diketahui, MTQ ke-36 Aceh di Simelu berlangsung sejak Minggu 26 November hingga Sabtu 2 Desember mendatang. Dalam MTQ Aceh kali ini, ada 8 cabang dengan 24 golongan diperlombakan. Adapun total peserta dari 23 kabupaten kota sebanyak 988 orang. Sederalun, Pemkab Nagan Raya menyalurkan bantuan masa panik untuk korban banjir Kecamatan Darul Makmur dan Senagan. Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan PJ Bupati Fitriani Farhas secara simbolis kepada sejumlah kepala desa yang terdampak banjir. Banjir yang melanda Senagan dan Darul Makmur terjadi pada pekan lalu. PJ Bupati Fitriani mengatakan sejumlah item bantuan yang diberikan itu merupakan bantuan masa panik untuk korban banjir. Diharapkan dengan bantuan itu dapat meringankan beban warga terdampak banjir. PJ Bupati menyebut jumlah bantuan yang disalurkan memang tidak seberapa, namun bantuan masa panik tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari warga. Sementara itu, Kadis Sosial Nagan Raya Bustami SPD menyebut, adapun bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak banjir, yaitu bantuan sandang dan pangan. Bantuan yang disalurkan ini bersumber dari Kementerian Sosial melalui Pemkab Nagan Raya. Saudara Lun, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengatasi kebutuhan air bersih untuk warga yang terdampak banjir bandang di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah. Kebutuhan air bersih menjadi hal penting bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Haji Zainal, mengatakan petugas terus berjibaku menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Ada sekitar 6 mobil tangki, yakni dari BPBD, DLH, Polisi, dan PDAM yang sudah beroperasi di lokasi banjir bandang. Zainal menjelaskan distribusi bantuan air bersih bagi korban bencana banjir bandang di daerah tersebut dilakukan karena sumber air di sana banyak yang telah terkontaminasi dengan lumpur. Sementara itu, Dinas PUPR Aceh Selatan melalui Kabid Sumber Daya Air Rima Evet Hendendi mengatakan penyambungan jaringan pipa air bersih darurat untuk distribusi kepada masyarakat sudah berfungsi pada satu titik. Namun kondisi tersebut belum maksimal karena warnanya agak kekuning-kuningan walaupun sudah dilakukan penyaringan. Sederalun nelayan Lok Pauh, Kecamatan Mangging, Aceh Barat Daya, mengeluhkan kondisi mulut muara di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI Gampong setempat. Sebab kondisi mulut muara itu mengalami pendangkalan yang cukup parah sejak 4 bulan lalu. Kondisi itu membuat bot nelayan tidak bisa masuk ke mulut sungai kecuali menunggu air pasang. Kecik Lok Pauh Amiruddin mengatakan lebih dari 100-an bot nelayan berbagai ukuran terkendala saat hendak keluar masuk muara Lok Pauh akibat dangkal. Nelayan berharap untuk sementara ada penanggulangan darurat agar bot nelayan lancar keluar masuk muara. Selain kondisi pendangkalan mulut muara, nelayan Lok Pauh Kecamatan Mangging juga mendesak Pemkab Abdia dan pemerintah Provinsi Aceh untuk segera memperbaiki dermaga nelayan di komplek tempat pelelangan ikan Gampong setempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 secara digital kepada pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu pagi tadi. Dalam sambutannya, Jokowi meminta menteri, pimpinan, lembaga, serta kepala daerah tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran. Jokowi menjelaskan penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKD tahun 2024 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya DIPA dan buku daftar alokasi TKD diserahkan secara manual menggunakan buku. Kali ini sudah tidak ada penyerahan seperti dulu karena semua prosesnya sudah digital. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan agar pimpinan tinggi kementerian dan lembaga negara maupun kepala daerah menggunakan anggaran secara disiplin dan teliti serta tepat sasaran. Hal ini mengingat situasi global masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik juga tidak semakin baik, justru semakin memanas. Kemudian dampak perubahan iklim semakin nyata dan potensi krisis maupun potensi resesi semakin menguat. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proses digitalisasi telah dilakukan sejak awal penganggaran sampai proses penandatanganan DIPA. Penggunaan sistem elektronik ini memotong proses rumit yang biasanya dijalani. Saudara Lun, bertambah lagi sandera yang dilepas oleh Hamas dan tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel pada hari kelima gencatan senjata di jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 12 sandera, termasuk 10 warga Israel, dibebaskan Hamas dan imbalannya 30 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel. Militer Israel dalam pernyataannya mengumumkan bahwa 10 sandera Israel dan 2 sandera asing telah tiba di wilayahnya pada Selasa malam waktu setempat setelah dibebaskan oleh Hamas di jalur Gaza. Disebutkan juga bahwa para tentara Israel yang menyambut para sandera itu memberi hormat dan merangkul para sandera yang dibebaskan setelah mereka kembali ke rumah. Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan para sandera yang dibebaskan Hamas terdiri atas 10 warga Israel dan 2 warga negara Thailand. Menurut Al-Ansari, para sandera Israel yang dibebaskan mencakup 9 perempuan dan 1 anak-anak yang usianya tidak disebut lebih lanjut. Sebagai pertukarannya, Dinas Penjara Israel membebaskan sedikitnya 30 tahanan Palestina dari penjara-penjara di wilayahnya pada Selasa malam waktu setempat. Disebutkan juga bahwa puluhan tahanan Palestina itu dibebaskan dari penjara Ofer dekat Ramallah tepi barat dan dari sebuah pusat tahanan di Yerusalem. Pembebasan para sandera dan tahanan itu difasilitasi oleh Komite Palang Merah Internasional sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Israel dan Hamas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Rabu 29 November 2023. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.